Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Masih terngiang dalam pandangan mata kita, bagaimana riang gembiranya umat Islam ketika berita kedatangan Habib Rizik ke tanah air Indonesia terlaksana. Jutaan lebih umat Islam, bahkan ada di antaranya non-Muslim, menyambut gembira kedatangan Habib Rizik. Habib Hanif, Ketua Umum Front Santri Indonesia, mengungkapkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi man wala. Alhamdulillah. Saat ini Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab hafizahullah, sebagaimana kita tahu, beliau sudah berada di Indonesia, dan alhamdulillah mohon doakan terus, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, kemudian perjuangannya juga dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Buya Yahya WA saya, beliau mengucapkan selamat datang atas kedatangan Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab, dan beliau juga menyampaikan ada rencana untuk silaturahmi. Saya sampaikan ini karena ini radioku. Insyaallah mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Mereka adalah paku-paku bumi, mereka adalah panutan-panutan kita. Mudah-mudahan mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Imam Besar Habib Rizik dan Buya Yahya, pendiri Radio Ku. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.